Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ما زلنا في حديث 26 بعد المئة بعد 300 kita masih pada hadis ke-300 26 yaitu tentang ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu tentang tiga perkara yang diancam. Pertama, menasabkan kepada selain nasabnya. Yang kedua, memanggil saudaranya atau memanggil saudaranya ya kafir atau ya adu Allah. Dan yang ketiga adalah yang mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya. Sudah dibahas manal ijmali yang menyebutkan tiga perkara tadi. Al-ula an yakuna aliman abahu musbitan nasabahu fayunkiruhu wa yatajahaluhu. Yang pertama, orang yang mengetahui bapaknya, menetapkan nasabnya, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan mengingkarinya. Yang kedua, an yadda'i wa huwa alim, mengaku-ngaku dalam keadaan dia tahu, ma laisa lahu, apa yang bukan miliknya. Kemarin sudah dibahas, mengaku-ngaku apa? Bisa mengaku-ngaku harta orang lain, bisa mengaku-ngaku hak orang lain, bisa mengaku-ngaku amalan orang lain, bisa mengaku-ngaku sifat yang dia tidak miliki. Liyusrifu juhan nas. Atau bisa pula yadda'i ilman min syar'in atau tibbin wa ghairihima atau ghairihima. Bisa pula mengaku-ngaku sebuah ilmu, apakah ilmu syar'i atau ilmu kedokteran dan lainnya, bahwa itu adalah hasil penelitianku. Apa namanya ini bahasa Indonesianya, padahal bukan dia yang meneliti. Ini bahas fiqih cahaya yang membahasnya. Bahsun fiqhi namanya plagiat. Plagiat mencuri karya orang lain. Mencuri karya orang lain. Kalau kalian nanti disuruh menulis, apakah menulis risalah atau menulis nanti ketika sudah sampai di TD ada tugas untuk menulis skripsi, gak boleh mengambil karya orang lain, dikasih nama, ini punya saya. Itu terancam dengan ancaman yang ada dalam hadis ini. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Taib. Demikian pula penelitian kedokteran. Bukan hasil penelitian dia, tetapi diaku-aku itu adalah hasil penelitiannya. Itu juga sama. Liyaksib min warai da'wahu, untuk yaksib. Yaksib itu mengambil keuntungan. Yaksib mengais keuntungan. Min warai da'wahu, di belakang pengakuannya. Penelitiannya diberi penghargaan, diberi bayaran, dijual kitabnya laku keras, padahal bukan hasil tulisan dia, bukan hasil penelitian dia. Fayakunu dararuhu 'aziman. Maka kejelekannya besar. Wa syarruhu khatira. Dan kesalahannya atau kejelekannya sangat berbahaya. Aw yukhasim fi amwalin nasi 'indal hukam. Termasuk mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya adalah melawan orang lain, manusia, dalam harta mereka di pengadilan. Menuntut bahwa rumah itu rumah saya. Yang punyanya mengatakan bersikeras, ini rumah saya. Sampai ke pengadilan. Masing-masing membawa bukti-bukti. Orang ini tahu, itu bukan miliknya. Tapi sengaja dia bikin surat palsu, dia bikin sertifikat palsu, dia buat begini, buat begitu. Dia panggil saksi palsu untuk bisa mendapatkan rumah tersebut. Fahada aydan alaihi wa'idun, atasnya ancaman. Mahyal wa'id laisa minna, itu satu, bukan golongan kami, kata Nabi. Yang kedua, wal yatabawwa maq'aduhu minan nar. Man idda'a ma laisa lahu, siapa yang mengaku-ngaku yang bukan miliknya, falaisa minna, ya bukan golongan kami. Itu saja sudah cukup ancaman berat. Karena Nabi berlepas diri, bukan dari golongan kami. Apalagi ditambah wal yatabawwa maq'aduhu minan nar, hendaklah siapkan tempat duduknya dalam neraka. Wa huwa kadzibun, karena orang itu berdusta. Mengapa ancamannya keras? Satu, berdusta. Kedua, mengambil hak orang lain. Ketiga, menuduh dengan tuduhan dusta. Berat semua. Kadzib sangat berat. Apa ancaman dusta? Hah? Al-mu'min la yakdzib. Al-mu'min la yakdzib. Seorang beriman gak mungkin berdusta. Artinya kalau berdusta dipertanyakan keimanannya. Apa lagi? Ayatul munafiqin salat. Tanda-tanda munafik itu tiga. Di antaranya, idha haddatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Aib yang kedua, di dalam pengaku tadi, pengakuan-pengakuan seperti itu, ada tuduhan kepada sang pemilik bahwa engkau bukan pemiliknya. Ini milik saya. Engkau merampas, engkau mencuri, engkau mengaku-ngaku dan sebagainya. Ini tuduhan. Lebih mengerikan lagi. Apalagi dia berupaya untuk membuat saksi palsu, ucapan palsu, ancamannya lebih mengerikan lagi. Apa ancamannya? Nah, hadis akbarul kabair. Al-Isyraku billah wa uququl walidain. Fakana muttaki'an fajalas. Tadinya bersandar begini, bertelekkan sesuatu, beliau bangun dan mengatakan ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur. Diulang-ulang terus sampai para sahabat berkata laitahu sakat, mudah-mudahan beliau mau berhenti. Karena kasihan kepada Rasulullah SAW. Terus mengatakan ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur. Dosa yang besar, yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah, setelah durhaka kepada orang tua, adalah ucapan dusta dan saksi palsu. Itu ancaman kedustaan dan persaksian palsu. Ditambah lagi mengambil hak orang lain. Padahal ancaman mengambil tanah sejengkal saja, tanah orang lain. Apa ancamannya? Mawalama, siapa yang mendolimi saudaranya. Shibron, sejengkal tanah. Tuwiqahu sab'a aradhin, atau kama qala fi riwayah. Siapa yang mendolimi tetangganya satu jengkal tanah saja, maka dia akan ditimpa dengan tujuh bumi. Akan ditimpa dengan sab'a aradhin. Ini ancaman bagi orang yang mengambil hak orang lain. Sejengkal saja. Bagaimana kalau satu rumah? Bagaimana kalau sekian banyak? Fahadza adzabuhu 'adzim, maka adabnya sangat pedih, sangat besar. Intabarra'a minhu an-nabi, pertama nabi berlepas diri. Wa amarahu an yakhtara lahu maqran fin nari li'annahu min ahliha, dan perintah beliau untuk memilih tempatnya di dalam neraka karena dia diancam bahwa dia adalah penduduknya. Fa kaifa idza ayyada da'awihi al-batilah bil aymanil kadhibah, bagaimana pula kalau ternyata ditambah lagi pengakuannya pakai sumpah. Wallahi, demi Allah, di pengadilan biasanya disumpah. Apakah kau berani bersumpah? Aku bersumpah. Aiman al-kadhibah, dengan sumpah-sumpah palsu. Lebih mengerikan lagi ancamannya. Ala wa qawla zur, ala wa syahadatul zur. Yang ketiga, salisuha, an yarmiya bari'an bil kufri, menuduh orang lain yang terbebas dari kekafiran dengan tuduhan kekafiran. Atau tuduhan al-Yahudiyah atau Nasraniyah, karena Yahudi dan Nasrani juga sama-sama kafir. Au bi annahu min a'da'illah, atau menuduh bahwa dia musuh Allah. Wahai musuh Allah, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai kafir. Fa mithlu hadza yarji' alayhi, kalau ternyata orang tadi bukan seperti itu, ternyata tidak kafir, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musuh Allah, maka tuduhan tadi akan kembali pada dirinya. Maqal, apa kembali pada dirinya apa yang diucapkannya? Li'annahu ahaqqu bihadhihi sifat, karena yang demikian lebih berhak dengan sifat tersebut. Karena orang yang menuduh lebih pantas dengan tuduhan yang jelek tersebut. Minal muslimil ghafil, daripada seorang mukmin yang tidak tahu menahu. Ghafil bukan lalai, tapi tidak tahu menahu. Ana amali su' aqwalih, tidak tahu menahu tentang amalan su' yang dituduhkan padanya. Kenapa saya dituduh begini, kenapa saya dituduh begitu? Wajib. Ila huna naktafi, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.